Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 23, paragraf kedua dari atas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah masih membahas tentang sebab-sebab yang dapat ditempuh dan dilakukan agar memiliki sifat sabar. Kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala fassabru musara'atu ba'itin aqli wad-din ba'ital hawa wa nafsi. Yang dimaksud dengan sabar itu adalah bentuk perlawanan secara akal dan agama terhadap hawa dan nafsu. Wa kullu mutasari'aini arada an yataghallaba ahaduhuma 'ala al-akhar. Masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain. Fattariqu fihi taqwiyatu man arada an takuna al-ghalabatu lahu wa tad'i wa tad'iful akhar. Sehingga untuk memenangkan pertempuran, siapa yang ingin menjadi pemenang harus mendukung dan menguatkan yang ingin memenangkan pertempuran dan melemahkan pihak yang akan dikalahkan. Kal hali ma'al quwwati wal maradi sawa'un. Sebagaimana kondisi antara sehat dan sakit itu sama. Baik, jadi ada dua pihak yang saling berlawanan. Akal sehat dan agama, di sini hawa nafsu manusia. Bagaimana caranya agar akal sehat dan agama ini menang, hawa nafsu bisa dikalahkan? Ya caranya ada dua. Aspek akal dan agama diperkuat, hawa nafsu dilemahkan. Ya jelas, akal sehat dan agama itu akan yang memenangkan. Sama halnya antara sehat dan sakit. Sehat dan sakit itu kan bertentangan. Maka untuk sehat, faktor-faktor penguat kesehatan harus ditambah. Sementara sebab-sebab yang menimbulkan sakit itu dilemahkan atau dijauhkan. Fa idza qawiya ba'ithu syahwatil wiqa'il muharram wa ghalaba. Kalau ini sebagai contoh, apabila hawa nafsu syahwat untuk melakukan hubungan seks yang dilarang dan diharamkan, dan itu menjadi sebuah nafsu yang tidak bisa terkendalikan. Bihaitsu la yamliku ma'aha farjahu. Dia tidak mampu mengendalikan kemaluannya. Au yamlikahu walakin la yamliku tarafahu. Atau dia mampu mengendalikan kemaluan, tapi dia tidak bisa menundukkan pandangan. Au yamlikahu walakin la yamliku qalbahu. Bisa dia kendalikan pandangan, tapi dia tidak mampu untuk mengekang hati. Balla yazal yuhadithuhu bima hunaka. Bahkan hatinya terus-menerus dia biarkan untuk memikirkan, membayangkan dan menginginkan. Wa ya'iduhu wa yumannihi, memberikan janji-janji dan menawarkan angan-angan. Wa yasrifuhu an haqa'iki dzikri, wattafakkuri fi ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi. Kemudian dia dibuat lalai dan dipalingkan untuk memahami hakikat zikir dan tafakkur mengenai hal-hal yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ya sudah, berarti dia akan kalah. Nah, bagaimana dia bisa mengekang diri kalau sumber-sumber yang membangkitkan hawa nafsu dia cari dan datangi? Tidak akan bisa dia terlepas dari hawa nafsu kalau alat-alat dan panca indera yang ada pada dirinya dibebas liarkan. Hati, pikiran, mata, sampai ujung-ujungnya adalah kemaluan. Maka para pelaku dosa dalam bentuk penyimpangan seksual, baik itu perbuatan zina, liwat, LGBT, inilah intisari pembahasannya. Ketika dia biarkan dirinya terombang-ambing dalam arus syahwat, ya dia sebagai penyebabnya. Dia yang tidak menyadari bahwa dirinya itu lemah. Dia mau puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Dawud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan sia-sia kalau di saat yang sama dia biarkan dirinya, dia liarkan nafsunya. Kalau pembangkit-pembangkit syahwat itu dia tidak hentikan, tidak dia putus, ya sia-sia usahanya tadi. Apa itu? Seperti yang diterangkan Ibnul Qayyim, matanya dia liarkan. Harusnya ditundukkan, dia lepaskan. Mestinya dia jaga, malah dibebaskan. Ya, dari pandangan mata itulah yang pertama kali nafsu itu akan terbakar. Apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia buka, apa yang dia... Ya, kalau terus begitu ya, ya tidak bisa dia kekang hawa nafsunya. Ya. Contohnya ikhtilat. Bebas campur laki-laki dan perempuan tanpa bekas, tiada sekat. Dia bekerja di sebuah tempat dalam satu ruangan. Dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Laki-laki dan perempuan bercampur di situ. Gak ada orang berangkat kerja tanpa mandi terlebih dahulu. Gak ada orang kerja tanpa dandan dan bersolek. Gak ada. Yang berangkat bekerja ya pasti mandi, dandan. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Lebih sering interaksi di ruangan itu dibandingkan dengan istri atau suami di rumah. Di rumah dapat capeknya aja. Di rumah hanya uring-uringan. Di kantor kan masih fit, semangat. Dinas bareng, kerja sama-sama. Macam-macam lah. Ya kalau yang seperti ini bertanya kepada saya, gimana Ustaz caranya untuk mengekang hawa nafsu? Ya enggak bisa. Mau saya nasihati tiap pagi, tiap sore, berjuta-juta kali, kalau kamu masih seperti itu, ya percuma. Kobaran apinya masih besar, kok disuruh memadamkan, piye, ya gak mungkin. Gak bisa. Ya satu-satunya cara ya, putus dulu dari sumber hawa nafsu itu. Nanti cerita, curhat, susah, waduh ini. Gak bisa, putus dulu. Sama juga dengan orang-orang, misalkan orang kuliah, kemudian curhat, gimana Ustaz cara menundukkan pandangan mata? Ya ora bakalan iso selama kowe kuliah. Jawaban saya selalu seperti itu. Gimana kau mau menundukkan pandangan kalau berangkatnya bareng, pulangnya bareng, di kelas dan di ruangan sama-sama, tugas bareng, praktek bareng. Ini menundukkan pandangan gimana? Ya cara yang paling efektif ya, berhenti. Kalau itu yang menjadi pertimbangan tentang apa pandangan mata atau hubungan yang terlarang. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi yang namanya akal sehat dan aspek agama di satu pihak dan hawa nafsu di pihak yang lain, ini akan berusaha saling mengalahkan. Kalau kita ingin memenangkan secara aspek dan akal sehat, perkuat aspek agama. Caranya, hadiri majelis ilmu, sering-seringlah membaca Al-Quran, bertemanlah dengan orang-orang saleh, aktif beribadah, rajin bertaawun, ini akan memperkuat aspek agama dan akal sehat. Kemudian yang sifatnya pembangkit hawa nafsu, kurangi, bahkan bila perlu putus. Teman-teman jelek, jangan berhubungan lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung hal-hal yang haram, berhenti cari pekerjaan lain yang lebih selamat dan lebih aman. Bacaan-bacaan yang sekiranya membuat emosi, yang merusak pikiran, yang mengganggu fokus dan ketenangan sampai terbawa mimpi. Ya gak usah lagi. Contohnya, mengikuti secara ekstrim dalam bahasa saya apa sebuah kejuaraan olahraga. Gak bisa menerima kenyataan tim yang dia apa yang dia suka itu kalah. Sampai kebawa mimpi. Lemes seharian. Ngomong, mambungi kalah. Gagal jadi juara. Aisyah ya. Akhirnya seharian bahas wasit, bahas kecurangan, bahas pelatih. Oh, urusannya dia sama tim itu. Dia juga gak dikenal sama tim itu. Ini kan yang membuat suasana hati menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena pembangkit-pembangkit awan nafsu tadi itu malah diikuti. Harusnya kan ini sudah, gak usah. Gak usah. Makanya, Masya Allah ada di antara kita, dan salah satunya saya kenal baik, gak usah disebut siapa dan namanya, uripe kita paling penak, orang duwe HP, jadi orang ngerti berita, gak paham apa yang terjadi, ya pokoknya bentino ngaji, ngaji, berangkat kerja, ke sawah, panen, gak ngerti apa-apa pokoknya. Sampai kadang-kadang kerja bakti pun gak tahu, oh ada kerja bakti. Amin. Gak ada masalah. Kenapa? Kalau dibanding-banding dan timbang-timbang tetap lebih besar untungnya dia. Ya kan? Gak ikut kerja bakti sekali dua kali karena sifatnya dadakan. Kan kerja bakti kadang-kadang dadakan. Kerja baktinya besok diumumkan ini malam. Ya kan? Kecuali kalau kerja bakti itu memang sudah direncanakan sepekan sebelumnya, gak akan ketinggalan dia. Tapi kalau sifatnya dadakan ya ketinggalan. Tapi selamatnya dari berapa banyak dia. Enggak ngerti berita politik, calon presiden ora ngerti sapa wae. Iya kan? Partai politik yang nambah sekarang yang baru-baru yo enggak paham dia. Ada demo yo ora ngerti. BBM muda yo ora ngerti. Kan itu. Pokoknya ke pom bensin bayar piro 20.000 20.000 enggak pernah dia lihat harganya berapa ini. Kok mene Mbak? Mene Pak? Enggak, pokoknya 20.000 entek diisi meneh gitu. Enggak ngerti urusan seperti itu semuanya. Tak pikir-pikir. Orang ini enak Pak, enak banget uripe ini. kadang-kadang berpikir mbok gantian po yo. Dek sing dadi ustaz aku sing dadi dek wae. Jadi enggak ada pertanyaan ustaz, taklim malam ini masuk enggak? Ustaz bisa enggak ngisi taklim tempat kami? Tapi ya sudahlah, masing-masing kita punya punya jalan hidup yang di situ ada kesempatan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tetap yang paling baik di sisinya adalah yang paling bertakwa, bukan yang ustaz, bukan yang petani. Iya kan? Bukan orang, bukan santri, bukan yang pedagang. Semuanya punya kesempatan yang sama. Ada pedagang, ada peternak, ada petani, ada buruh yang jauh lebih mulia dari seorang ustaz sekalipun. Jauh lebih baik dari seorang ustaz sekalipun. Kenapa? Karena ilmunya yang dia amalkan. Karena ikhlasnya yang dia miliki. Jadi status itu kan cuma melekat di luaran saja. Ya kan? Tapi hakikatnya kan Allah yang maha tahu. Kan begitu. Nah, tayyib. Jadi benar apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Tetap ada dua pihak yang berusaha akan saling mengalahkan. Ya kita mau menjadi pihak yang menang ataukah pihak yang kalah. Menang sebagai apa dan kalah sebagai apa? Qala rahimallahu fa idza azama 'ala tadawi. Kalau seseorang sudah punya tekad untuk sembuh wa muqawamati hadzal da'i dan ingin menghilangkan penyakit ini, fal yud'ifhu awwalan bi umurin, maka dia harus melemahkan faktor-faktor yang bisa menimbulkan sakit dengan beberapa cara. Ahaduha, pertama, an yanzura ila maddati quwwati syahwati fayahudduha min al-aghdhiyatil muharrikati lisyahwati. Pertama, perhatikan sebab yang membangkitkan syahwat itu. Apa penyebabnya? Kenapa sampai kemudian syahwatnya naik? Fayahudduha, dia sekat itu. Dia putus min al-aghdhiyatil muharrikati lisyahwah. Dari makanan suplemen yang bisa menggerakkan dan membangkitkan syahwat itu. Imma binau'iha aw bikammiyatiha wa katratiha. Bisa jadi dengan dari aspek jenis, bisa jadi dengan kuantitas dan banyak sedikitnya. Liyahsima hadhil maddah bitaqliliha. Sehingga dia bisa memadamkan api syahwat itu. Fa illam tanhasim, kalau ternyata tidak padam juga, padahal sudah berusaha dikurangi dan diputus dari penyebab-penyebab pembangkit syahwat, fal yubadir ila saumi. Maka langkah yang selanjutnya, dia berpuasa. Fa innahu yud'ifu majariya syahwati wa yaksiru hiddataha. Karena berpuasa, itu akan melemahkan saluran syahwat, bahkan bisa menghancurkan syahwat itu. Walasiyama idza kana akluhu waqtal fitri mu'tadilan. Apalagi ketika berbuka, makan yang dikonsumsi itu seimbang. Maksudnya apa seimbang? Bukan puasa, pas berbuka sekenyang-kenyangnya. Itu yang disebut dengan mu'tadilan. Mu'tadilan itu seimbang. Jadi kalau orang puasa ya, ketika berbuka, berbuka seadanya aja secukupnya. Bukan dalam arti balas dendam. Karena satu hari gak makan, akhirnya sore hari ketika berbuka setelah tenggelam matahari, tiga piring sekaligus, tiga porsi. Itu tadi karena balas dendam. Wah, kan tadi sudah tidak makan tiga kali, berarti sekarang makannya tiga porsi. Enggak. Itu nanti fungsinya akan berkurang sebagai pelemah syahwat yang terlarang. Ini langkah yang pertama. Justru langkah ini yang paling penting. Langkah yang paling penting. Watsani, yang kedua, an yajtaniba muharrika qalbi wa huwa an-nazaru. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, dia menjauhi dan menghindar semaksimal mungkin dari penyebab munculnya syahwat, wa huwa nadharu, yaitu memandang, yaitu melihat. Kalau yang dia pandang adalah perempuan-perempuan cantik yang di jalanan, yang dia lihat adalah gambar-gambar perempuan cantik yang diam ataukah yang bergerak, yang dia saksikan seperti itu, ya, jelas dan pasti syahwat itu akan ikut bergerak. Maka kata Ibnu Qayyim, falyaksur lijama tarafihi ma amkara, maka kekang semaksimal mungkin lijama tarafihi, tali kekang pandangan itu, pegang itu tali kekang. Yang dimaksud apa tali kekang pandangan? Fa inna da'iyal iradati wasyahwati innama yuhiju bin nawari, karena dorongan syahwat itu munculnya disebabkan pandangan. Wa nadharu yuharrikul qalba bisyahwati, memandang akan menggerakkan hati, memunculkan syahwat. Itu cara yang kedua. Jadi cara yang pertama apa? Menjauhi sumber-sumber dan penyebab-penyebab yang bisa membangkitkan syahwat. Putus. Yang kedua, jaga pandangan. Yang ketiga, ini nanti pembahasannya syahwat. Yang beliau berikan contoh di atas tadi adalah apa namanya, hubungan seksual ya. Tapi ini juga bisa kita terapkan dan kita berlakukan untuk syahwat apapun itu. Termasuk syahwat kepemimpinan, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat dunia apapun bentuknya. Ini langkah-langkahnya. Ya. Kalau contoh yang diambil Ibnu Qayyim tadi, al-wiqa' al-muharram, persetubuhan atau hubungan intim yang dilarang, yang diharamkan. Supaya itu tidak terjadi apa? 1, 2, 3, nanti akan 5 disebutkan langkahnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kita sama-sama tahu, na'udzubillah, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Di akhir zaman semacam ini, hubungan-hubungan yang haram sudah umum. Artinya orang tidak menganggapnya lagi rata-rata itu sebagai sebuah keburukan. Sudah tidak dinilai dan dipandang lagi sebagai dosa. Biasa. Jadi orang mendengar enggak, biasa. Macam-macam, na'udzubillah. Malu kita untuk bercerita. Baik. Tapi ini nanti bisa juga diterapkan untuk syahwat-syahwat yang lain. Dan itu. Syahwat apa? Misalkan syahwat kekuasaan, kepemimpinan. Ya sudah, jauhi. Kalau punya teman yang ngompori, kalau ini cocok nih tadi. Wow, ini uangnya apa ya? Ini manas-manasi terus. Terus aku siap loh jadi tim ses. Terus kayaknya menang gue. Duduk manis. Yang penting gue, oh ye, ACC, terus aku yang garap. Ini kan yang membangkitkan. Gue juga ya. Jal, pikiranmu kemarin bagus. Rencanamu itu brilian. Aku lagi wangi. Dikompori terus. Yang seperti itu putus. Yang kedua tadi pandangan. Pandangan itu apa? Ya melihat-lihat. Wah enak ya. Dihormati. Disambut. Dapat fasilitas ini. Dilihat terus. Wah ini nanti fasilitas ini dapatkan ini gajinya sekian. Nah itu jauh. Asalif yang ketiga. Sama juga dengan syahwat harta nanti. Sama. Ya kan? Al-thalith yang ketiga, tasliyatun nafsi bil mubahil mu'awid anil harami. Cara yang ketiga, menghibur diri dengan hal-hal yang mubah sebagai pengganti dari hal yang haram. Karena semua yang haram, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan yang halal sebagai gantinya. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah haramkan zina. Allah haramkan zina, Allah halalkan menikah. Bahkan lebih dari satu. Bagi yang laki-laki mampu. Minuman-minuman yang haram, Allah halalkan minuman-minuman yang enak, lezat, dan menyenangkan. Makanan yang haram, Allah subhanahu wa ta'ala halalkan sekian banyak makanan-makanan yang itu jauh lebih menyehatkan dan bisa memberikan manfaat. Pertemanan yang buruk itu dilarang. Allah syariatkan untuk berteman dengan teman-teman yang baik. Itu semua jelas. Fa inna kullama yashtahihi tab'u fa fima abahahu Allah subhanahu ghunyatun anhu. Sesungguhnya setiap hal yang diinginkan oleh tabiat manusia, maka yang Allah halalkan di sana ghunyatun anhu, sudah lebih cukup dari. Jadi kalau contoh sesuai dengan contoh yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi, kenapa kok terjadi perselingkuhan? Dengan teman kantornya, dengan tetangganya, dengan iparnya, dengan teman lamanya, cinta lama bersemi kembali, CLBK. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Dan banyak yang berakhir mengenaskan, na'udzubillah. Ditemukan tewas di hotel. Dibunuh. Mayatnya dibuang, dimutilasi. Dari dulu kan begitu. Tidak menjadi pembelajaran. Akhirnya ketahuan, digerebek massa. Dipermalukan, rumah tangganya hancur berantakan. Kenapa itu terjadi? Ini tadi. Karena sumber-sumbernya dia dekati, bukannya dia jauhi. Mata diliarkan, bukannya dia tundukkan. Dia melihat yang sana jauh lebih enak. Yang itu jauh lebih menyenangkan. Yang ini lebih melayani. Poin yang ketiga tadi, dia tidak bersyukur dengan yang sudah Allah berikan. Seorang istri di rumah misalnya. Harusnya kan tasliyatun nafsi bil mubah. Atau dia lupa kalau dia punya seorang suami yang setia, seorang suami yang berusaha untuk membahagiakannya. Itu kan mubah. Seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami. Mubah. Harusnya dia mencukupkan diri, menghibur, senang. Wahadha huwa dawa'un nafi'u fi haqqi aktsarin nas. Inilah obat yang paling mujarab untuk banyak orang. Harta juga begitu. Wah, dia pengennya dapat uang berlipat-lipat, tambah banyak. Sampai yang sudah dia punya sekarang, itu seakan-akan kecil, gak ada manfaatnya. Berapa banyak orang kemudian tertipu judi online sekarang ini? Yang tertipu bukan sembarang orang loh. Yang sudah titel sarjana, yang sudah mengenyam pendidikan pesantren bahkan, banyak ilmunya. Pengusaha yang kaya raya, masih juga pengen kaya, gak merasa cukup. Yang jadi korban judi online itu banyak sekali. Padahal gak masuk akal. Nitip depo, awalnya 10 ribu, berikutnya 20 ribu, berikutnya lagi 40 ribu. Gak tahu yang dia titipin itu siapa. Alamatnya di mana, siapa yang bertanggung jawab, nomor handphonenya siapa. Gak ngerti dia. Sebegitunya bodoh orang itu. Nitip duit sama sesuatu yang abstrak. Abstrak itu gak ada konkretnya, gak ada nyatanya. 20 ribu dapat 100 ribu. Depo lagi 100 ribu. Dapat 200 ribu. Cuma dipermainkan bandar. Mereka yang para pelaku judi online ini, penggerak dan operatornya, memang punya modal. Memang modal. Pancing, pancing, pancing. Pasang 1 juta, gak dapat. Jelas dia tadi sudah ketagihan tadi. Wah, coba menang. 1 juta 200. Asik. Bandar punya duit. Menangkan dia. tersistem, ada datanya. Mudah bagi mereka, tinggal otomatis saja. Ret, yang ini sudah menang 3 kali, yang keempat kalah. Nanti 5-6 menang lagi, ini sampai sekian digit, kalahkan terus. Mau menuntut siapa dia? Setelah dia pasang 5 juta, kalah terus. Karena penasaran 6 juta, kalah lagi. Pasang lagi 7 juta, kalah lagi. Salawatnya kalah dia, karena memang sistemnya seperti itu. Terus dia mau menuntut sama siapa? Ya memang kalah judi. Mau cerita sama tetangga malu, mau cerita sama keluarga yo izin, sudah habis-habisan dia jual barang, dia gadaikan tanah, dia gadaikan SK-nya. Sudah ribuan orang yang tertipu dengan judi online ini. Tertipu. Yang paling menyedihkan itu kalau yang turut menjadi korban itu kawan sendiri. Sesama dulu bareng tolabul ilmi. Kok bisa kamu kayak gitu? Astagfirullah. Ya astagfirullah aja. Mudah-mudahan Allah ampuni. Jenengan gak usah kepo. Sopo tau sih dimaksud Ustaz Mong tadi. Orang perlu yang seperti itu. Iya kan? Gak perlu seperti itu. Sopo ini maksud. Apalagi kita jadi satu. Siapa ini maksud Ustaz Mong tadi ya? Gak usah. Itu bukan substansif namanya. Itu justru kesalahan besar bagi panjenengan. Tapi saya tahu persis. Karena saya juga bukan terlibat judi online-nya maksudnya. Saya juga jadi konsultannya di situ. Jadi konsultannya. Jadi kan gak akan bakalan, mungkin ada yang jatuh pingsan mungkin, ya kan? Kok iso ya? Kok saya ajak kaget? Betul, iya. Itu untuk, bukan mendiskreditkan satu dua orang, tapi ini untuk mengingatkan, betapa bahayanya. Betapa dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Ini anak-anak kita harus dijaga. Perhatikan amanah, amati itu. Kalau pegang handphone, lihat. Kalau gak bisa kita putus mutlak, karena kita juga gak bisa ngasih contoh, ya kan? Kita larang mereka, kita juga pakai di depan mereka. Perhatikan apa yang mereka buka. Sistem handphonenya. Dipakai sistem yang aman. Kan semua aplikasi ada mestinya. Ya kan? Gak boleh diakses oleh anak-anak. Kalau dia buka ini, langsung otomatis terblokir. Itu diperiksa. Cek. Ya. Karena yang namanya iklan judi online itu na'udzubillah. Saya taunya dari mana? Dari anak-anak saya di Bondowoso sana. Oh, tak kumpul kita. Tak kau nih kabeh. Bernah Ustaz. Pasang 100 dapat 2 juta Ustaz. Ya kalau saya nggak tahu dari mereka ya saya juga nggak paham seperti itu. Terus, saya usah tidak percaya. Sekarang kita buka ini. Rame-rame anak-anak saya. Itu anak-anak saya semua ya. Nah, yang penting mereka punya tekad untuk berubah kan gitu. Ini usah termasuk. Di Google ada nih tulis. Saya tahu HK itu Hong Kong, SDY itu Sydney, SKP itu Singapura. Paham saya itu sekarang. Ini terbuka bebas. Jadi Ustaz kalau lihat anak-anak muda, kumpul-kumpul di pinggir jalan, merokok, apa segala macam, tapi uang ada itu, hati-hati Ustaz. Itu dong judi online itu. Iya kan? Iya Ustaz. Tapi mereka, tapi Masya Allah Ustaz, dapat uang banyak itu kayak uang sing ada rasa. Dapat pagi, malam sudah ting-ting. Tahu ke mana? Beli jubah baru, jubah hilang. Makan-makan sing ada kenyang. Itu judi. Haram. Allah masih ampuni kita, tidak Ustaz. Allah ampuni. Yang penting jangan diulangi lagi. Jadi, sumbernya valid A1 kalau saya. Ya anak-anak saya itu ya jangan dijelek-jelekkan karena mereka juga pengen baik ya. Sudah pengen berhentilah. Itu bahayanya sebenarnya ini anak-anak. Kita itu kalau sudah apalagi belum cukup umur sudah minta dibuatkan rekening, bikin ATM. Ya kan? Oh, udah. Memang awalnya 1000, 2000, 3000. Ya enggak mungkin dong. Bandar online atau judi offline aja. Terus bikin yang ikut hanya yang punya modal 10 juta ya gak mungkin dong. Oke, yang punya pengalaman? Ya 1000 dulu, 2000 dulu, dimenangkan, sampai dia ketagihan. Setelah ketagihan, sudah. Ditinggikan, kalah, main lagi. Sudah. Harusnya kan, tasliyatun nafsi bil mubahil mu'awid anil haram. Itu kan haram. Udahlah, kita gak usah melihat-lihat sama wah gitu. Tapi cukup yang ini sudah cukup. yang ini sudah banyak. Wong sing ngono ae urung iso dirawat kabeh. Dan itu. Coba lihat kamar sebelah dibuka, isinya barang-barang yang enggak kepake lagi. Dan itu. Mau dibuang katanya eman, arep tak nggo, tapi ra tau dinggo. Ya kan? Itu kan masing-masing rumah rata-rata punya tempat untuk menyimpan barang-barang seperti itu. Ya kan? Betul enggak Abu Ahmad? Ya, rata-rata orang, enggak semua orang, tapi rata-rata itu punya di rumah itu salah satu sudut, pojok atau ruangan tertentu, itu isinya barang-barang yang sudah enggak kepake lagi. Tapi kalau mau dibakar, eman gitu. Mau dijual, orang kok tak dandani sih. Tapi ora didandan-dandani. Mending kirim ke Darul Hadis Alman, suruh endorse ini. Tapi kan bukan untuk bisnis nih, ya kan? Untuk amalan soalnya mending daripada ruangan itu kepake barang terus kirim semua, hubungi Bang Rahmat. Iya kan? Katanya Mas Andi gitu. Bang Rahmat siap jemput. Sak kol, dua kol, oke. Mudah. Lillahi ta'ala. Kirim ke Darul Hadis Mansura untuk beli semen, lanjutkan tiang cor lantai 3 di Pondok Banar. Masalah rampung. Ada ruangan kosong, bersih. Jadi pahala. Itulah manusia. Baik, kama arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sekian. Itu yang keempat dan kelima, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.